ini penonton yang diberikannya dari mereka. Waktu yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang tidak kita tambahkan yang kita ambil dari syaraf mutamimah. Yang pertama berkaitan dengan i'rab atau badal ayat fi'il dengan fi'il. Di mutamimah disampaikan bahwa mayyab al-zalika al-fa'asama yutu ahlul adabu. Dan disarannya dijelaskan tentang yang dimaksudkan yutu'ah. Itu di sini dikatakan yang jadi badal dalam doa. Doa itu badal dari yalqa. Doa lahul adab itu adalah badal badal kulin dari yalqa. Karena muta'af adalah adab, ia lafzul adab. Karena terlipat gandanya adab itu adalah sama dengan menjumpai dosa. Kemudian perbedaan badal istimal dan badal juz'in minal kulli. Di syarah mutamimah Fawaqih Janiyah dikatakan definisi badal istimah adalah ayakuna bainahu wa bainal awwali munabasatun bighairil kulliyyati wa juz'iyyah. Badal istimal adalah ketika badal dan mubdal minhunya itu memiliki hubungan, dan hubungannya itu bukan hubungan kuliah atau hubungan juz'iyah. Bukan hubungan kuliah, bukan hubungan juz'iyah. Sawa istamala al-awwal al-thani awil aqs. Boleh jadi mubdal minhunya itu meliputi yang kedua atau meliputi badannya atau sebaliknya. Badannya itu meliputi mubdal minhunya. Sedangkan badal ba'di minal kulli atau juz'i minal kulli didefinisikan dengan ayakuna matlul usani ba'dan min matlul awal. Hendaknya kandungan makna badal itu adalah sebagian dari kandungan makna mubdal minhu. Kemudian berkaitan dengan badal idrab. Perbedaan antara badal nisyan dan badal ghalat. Di sini dikatakan perbedaannya badal ghalat, badal nisyan itu berkaitan dengan jinan, berkenaan dengan hati, masalah lupa dan tidak. Sedangkan badal ghalat itu berkaitan dengan lisan. Bagaimana tadi-tadi kita sudah jelaskan, sebab badal ghalat adalah karena sarku lisan. Dan banyak ulama nahwu yang tidak membedakan antara badal nisyan dan badal ghalat. Mereka sebut sama yaitu badal ghalat. Banyak ulama nahwu menyebut badal ghalat dengan makna badal ghalat dan badal nisyan. Kemudian tentang badal ikrab, di sini dijelaskan badal ikrab adalah tadrib anhu min ghairi ayatabayana laka fasaduhu. Engkau berpaling dari yang pertama menuju yang kedua tanpa ada kejelasan bagimu tidak benarnya keterangan yang pertama. Maka status yang pertama wayakunul awal fi hukmil matruk. Maka status yang pertama itu adalah ditinggalkan. Nah, badal idrab itu disebut juga badal bada. Disebut juga badal al-bada. Ba'dal alif hamzah. Dari kata-kata bada abda yudi atau bada yudu nampak. Disebut demikian karena pembicara orang yang mengucapkan badal idrak itu memberitakan sesuatu kemudian nampak baginya, timbul ide dalam pikirannya untuk menyampaikan, memberitakan sesuatu yang lain min ghair ibtalil awal. Min ghair ibtalil awal, tanpa membatalkan pernyataan yang pertama. Kalau badal nisyan, badal ghalat itu membatalkan pernyataan yang pertama. Kalau badal idrak itu min ghair ibtalil awal, tanpa membatalkan keterangan yang pertama. Dan di syarah juga dikatakan wal ahsan, yang lebih baik untuk tiga jenis badal ini, badal ghalat, badal nisyan dan badal itraf, adalah diberi ataf dengan bal, sehingga termasuk ataf nasab. Karena kata-kata bal itu menunjukkan bahwasanya pernyataan pertama itu disebutkan anqasdin, dengan sengaja. Akan tetapi orangnya kemudian menyimpang, berpaling dari pernyataan tersebut dan membuat kata yang atau mengucapkan kata yang kedua. Kemudian berkaitan dengan asmaul al-amila amal fi'li, masrubah itu maknanya kelaparan. Kemudian di bab ini isim yang beramal dengan fi'ilnya, tadi ada kata-kata wa amaluhu munawwanan aqyasu, dan beramal yang masdar dalam bentuk tanwin itu lebih mendekati kiat. Apa yang dimaksudkan lebih mendekati kiat? Itu penjelasannya tadi fakih jenis. Maksudnya aqyas min amalihi mudhafan aw maqrunan bi al li'anna hina'id taqwa sibuhu bil fi'li li kaunihi naqiratan. Artinya beramalnya masdar dengan bentuk tanwin itu lebih mendekati kiat daripada beramalnya masdar dengan bentuk mudhaf atau segala dengan al. Karena pada saat masdar itu dalam bentuk tanwin maka sangat kuat kemiripannya dengan fi'il. Ingat, jadi beramal dengan amal fi'ilnya, artinya dia dikiaskan dengan fi'ilnya. Mendekati fi'il likau nakiratan, karena jam dalam status nakirah. Karena kalau dia jadi status mudhaf, maka mudhaf itu sangat lekat dengan isim. Tidak ada mudhaf kecuali isim. Jika dengan dikasih an, maka dia sangat lekat gambarannya dengan isim. Menunjukkan nakirah, maka dia lebih mendekati ke lebih jauh dari dibandingkan dengan yang mudhaf atau dengan yang an, itu lebih jauh dari isim dan lebih dekat ke fi'il. Kemudian tadi juga ada yang bertanya tentang apa makna muqtamid wa'timadu ala nafsi mustifhamid, bersandar. Jadi anda isim fa'il tersebut untuk isim fa'il itu bersandar pada nafsi istifham dan seterusnya. Bahasa bebasnya iktimad di sini artinya di kalimat tersebut ada nafsi, di kalimat tersebut ada istifham. Syarat beramalnya isim fa'il sebagaimana amal isimnya adalah syarat yang pertama ada nafi di sana atau ada istifham di sana atau ada mukhbar anhu. Mukhbar anhu di sini maksudnya mubtada. Mukhbar anhu itu bahasa kita diterangkan, yang diterangkan subjek, ada subjek, ada musnad ilaih. Artinya dia tidak jadi mubtada. Akan tapi sudah ada mubtada. Maka contohnya Zaidun darbun amra. Darbun itu beramal setelah ada mubtada itu Zaid. Demikian juga bisa beramal jika ada mausul. Artinya dia menjadi sifat atau menjadi na'ah dan sudah ada mantapnya. Rasulin daribin, Rasulin ma'ud, daribin na'ah. Kemudian kita lanjutkan sekalian ma'alif rahimahullah ta'ala. Asal itu amtilatul mubalaghati wal yamatan ala wasmi fa'alin au fa'ulin au min'alin au fa'ilin au fa'ilin. Yang dimaksud kemudian ada isim mubalaghah. Sila mubalaghah atau amtilah mubalaghah. Itu semua isim yang memiliki wazan fa'al. Contohnya kalau di asma Allah Ghaffar, ada apa fa'ul, fa'al, razzaq, itu juga wazannya fa'al. Atau wazannya adalah fa'ul. Contohnya rafu atau mif'al. Contoh mubalagh dengan bentuk mif'al mifdal. Mifdal artinya orang yang sangat utama. Fa'il, alim, rahim. Kemudian atau fa'il. Wajakal iskal ismil fa'ili famaka nasilatan li al amila mutlaqa. Nahu ja'at darabu zaidan. Wa ikana mujaratan minha amila bisyartaini. Nahu ma darabun zaidun amra. Jika mubalara atau amila mubalara itu sebagaimana isim fa'il ketentuannya. Pemakana silatan jika dia bersambung dengan an, amilan mutlakan, maka dia beramal tanpa syarat. Ja'ad da'ahu zaidan. Baikkan bicara terlihat jika terbebas dari al-amilah bisyartaini, maka dia bisa beramal dengan dua syarat. Yang pertama maknanya hal atau istiqbal, dan yang kedua bersandar pada nabi istiqam dan seterusnya. Mata'afun Zaidul Antar, contoh bersandar pada nabi tidaklah suka memukul Zaidul Zaid Antar pada kemudian berikutnya adalah ismul mam'uni nahu matrukin wa muqamin. Kemudian isim yang bisa beramal dengan amal ke ini yang keempat dari si mam'un serta si matruk dipukul dan dimuliakan. Wa yu'malu amal al-fi'lil mabni lil mam'uni فشرط عمله كالاسم الفاعل انه جاء المضروب عبده وزيد مضروب عبده فعبد نائب عن الفاعل في المثلين ويؤمل ان يعمل كان اسم مفعول كده عمل كان sebagaimana amal fi'il mabni lil maf'ul mabni lil maf'ul sebagaimana mabni lil majhul وشرط عمله dan syarat amalnya sebagaimana isim fa'il. Datanglah al-matruf, orang yang dipukul. Siapa yang dipukul? Abduhu, budaknya orang itu. Dan Zaid adalah matrufun, orang yang dipukul. Siapa? Abduhu, budaknya. Bukan Zaid yang dipukul, namun budaknya Zaid dipukul. Dan Zaid adalah pemilik dari budak yang dipukul. Fa'abduhu, maka kata-kata abduhu dalam dua kalimat ini statusnya adalah na'ibul fa'il dari dalam dua contoh yang merah. Kemudian yang kelima, asifatul al-musyabahatu bi'ismil fa'ili. Sifat musyabahat dengan isim fa'il, atau sering disingkat dengan asifat al-musyabahat. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Dia tidak disebut isim fa'il, tetapi dia disebut sifat musyabahat bi'ismil fa'il. Dan ini yang ada pada fi'il-fi'il lazim. Al-muta'addi ila wahidin, yang muta'addi kepada satu kata. Contoh hasanin wa dhoribin. Hasanin maknanya bagus, baru juga maknanya bagus. Wali ma'muliha salatu halatin, dan ma'mul sifat musabbaha itu ada tiga kemungkinan, tiga keadaan. Arafu alal fa'iliyati nahu marartu bi rajulin hasanil wajhu wa dharifin labduhu. Dirafa dengan status sebagai fa'il dari sifat musabbahah. Aku melewati seorang yang hasanin bagus, siapa abahnya, wajhu wajahnya, wa dharifin dan enak labduhu kata-katanya. Kemudian wa nasbu ala tasbihi bil maf'uli bihi in kana mu'arafan. Dibaca nasab dengan status sibuk maf'ul bih. Dibaca nasab dengan status sibuk maf'ul bih. Ini janji, ini penjelasan yang dijanjikan oleh penulis mutamimah. Karena di awal ketika membahas maf'ul bih belum menjadikan sibuk maf'ul bih, nanti akan kita bahas di belakang. itu ketika di halaman 74 beliau menjadikan ketika membahas tentang maf'ul maf'ul setelah terakhir maf'ul ma'ah, maka ada pasal musabah bin maf'ul bihi. Saya sudah katakan saya si penjelasannya akan datang di belakang. Itu di sini. Wanasbu ala tasbihi bil maf'ul bihi, dan dibaca nasab dengan status sibah maf'ul bihi. Ingkana mu'arokan dengan catatan makmulnya tersebut ma'arok isi ma'arifah. Contohnya ma'arok tu bila julain hasanil wajha atau hasanil wajhahu. Aku melewati seseorang hasanil yang bagus yang cakap al wajha wajahnya atau hasanil wajhahu. Wa ala tamjisi ingkana nakiratan nahu maraktu bi rajulin hasanin wajhan. Kita dibaca tamjis dengan catatan makmulnya itu isim nakirah. Dia bisa dibaca tamjis. Aku melihatnya seseorang yang hasanin bagus wajhan, apanya wajhan wajahnya. Kapan dibaca itu dan kapan itu, ya terserah kita. Terserah kita. Asal bisa menjelaskan. Misalnya wajuhu hasanin wajuhu, tapi bisa dibaca fa'il. Di contoh rafa' ala fa'il ya, dirajulin hasanin wajuhu. Namun dibaca nasab juga bisa. Di contohnya dikasihkan au hasanin wajuhu. Kenapa dibaca wajahu? Asal kita bisa jelaskan ini statusnya sibah maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi itu aslinya cuma ada dalam fi'il muta'addi. Ini fi'il lazim hasan, hasannya sifat musabah. Kalau di fi'il kan ya fi'ilnya fi'il lazim hasunah. Fi'il lazim tidak punya maf'ul bihi. Akan tapi bisa kita i'rab dengan i'rab maf'ul bihi dengan status sibah maf'ul bihi. Wal jar 'ala al-idhafati boleh juga dibaca jar dengan status mudhaf ilaih. Maraktu bi rajulin hasanil wajhi. Aku melihat seorang hasanil wajhi. Cakap rupanya. Maka hasanil wajhi ada dua i'rab. Kalau dia dikasih al yang atas tadi, dia jadi jadi sibah maf'ul bi hasanin al wajha. Bisa juga dibaca hasanil wajhi. Akan tapi untuk idhofa menjadi di i'rab dengan jar dengan status idhofa itu tidaklah berlaku jika sifat musabahnya itu mengandung al, sedangkan makmulnya itu tidak pakai al, maka tidak boleh di jar. Maka tidak boleh ada kalimat Zaidun al-hasanu al-hasanu wajhuhu. Al-Hasanu wajhi tidak boleh. Karena apa? Karena ada al pada sifat musabahnya. Tidak boleh kalimat ini tidak boleh dikir kalimat semacam ini. atau wajibih. Katanya 3 jadinya 4 ya. Rofa maksudnya yang 3 rofa, nasab sama jer. Namun yang nasab ada 2. Bisa statusnya nasab karena sifir maf'ul bih atau nasab sebagai tanwin. Tiganya rofa, nasab sama jernya. Wala taqaddam ma'mul sifati 'alaiha wala qadam min misalihi fi dhamir mawsufi imma lafdan kama fi zaidun hasanul wajhu aw ma'nan marqatu rasulin hasanul wajhi wala taqaddam dan tidak bisa berada di depan ma'mul sifat sifat musabbahah tidak bisa berada di 'alaiha di depannya sifat musabbahah harus di belakangnya. Walaupun kita harus bersambung dengan domir al-mausuf imausuf. Boleh jadi lafzan ditegaskan dalam lafaz Zaidun hasanun wajuhuhu. Maka di sini wajuhu ada domir yaitu hu kembali ke hasan. Makna atau domirnya itu cuma maknanya, tidak ditegaskan dalam apa. Kalau tulen kan dari wajah. Kemudian yang keenam, ismul tafdil, namu akrama wa abdullah, walayan sibu al-makula bi intifafa. Yang keenam adalah ism tafdil. Sintas realization begitu wazan af'alu. Akhama lebih mulia, afdal lebih utama. Sintas dari ini bisa beramal dengan amal fi'ilnya, namun dia tidak bisa menasabkan maf'ul bih, tidak punya maf'ul bih bi'tifaq dengan sepakat ulama nahwu. Walau yang tahu azahira ilna bimas ala gelkubli dan dia tidak bisa meretakkan isim zahir kecuali kalimat berkaitan dengan masalah celak. Dalam masalah celak. Wadhafi Tuhan dan dhafir atau yang dimaksud pengertian masalah kuhal masalah celak adalah ayyakuna fil kalami nafi. Dalam satu kalimat, dalam satu kalam ada nafi. Bapak jauh ismu jinsin dan setelahnya ada ism jenis. Mausufun bi ismi tafdil yang isim jenis tersebut statusnya mausuf dengan isim tafdhil. Wabadal ismun yufaddal ala nafsihi dan setelahnya ada isim yang yufaddal ala nafsihi bi'tibarain yang diutamakan atas dirinya dengan dua sudut pandang. Dicampak kalimatnya ma ra'aitu ajlan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi ayni zaidin. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cantik matanya, yang lebih membuat cantik matanya. Apa yang membuat cantik al-kuhlu celak daripada matanya Zaid. Maka di sini ada ma, itu mara'i itu. Dan di sini ada rojulan dan dia statusnya isim jenis. Dan rojulan ini mausuf diberi sifat. Mausuf tadi diberi sifat, bukan jadi mausuf, namun diberi sifat. Ra'ait rajulan, maksudnya ra' diberi sifat atau jadi mausuf sama aja ya, mausuf diberi sifat. Ra'ait rajulan, ini rajulan isim jenis dan dia diberi sifat, dia jadi mausuf. Sifatnya apa? Ahsana. Rajulan itu mausuf atau man'ut, ahsana itu na'at. Setelah itu kemudian ada isim marfu yaitu al-kuhlu. Dan dia ini al-kuhlu ini tidak ada hubungannya dengan mausuf yaitu rajulan, karena tidak bersambung dengan dhamir. Dan inilah yang dimaksud al-mufaddal. Jadi ada ismun yufaddal ala nafsihi. Al-kuhlu inilah yang dimaksud isim yang mufaddal ala nafsi fi'tibaraini al-mukhtalifaini. Karena al-kuhlu, karena setelah ini jika kita lihat pada masal zain, maka ini lebih bagus daripada setelah ini jika kita lihat pada mata orang lain, laki-laki yang lain. Itu yang dimaksud i'tibarah ini. Artinya jika dilihat, dilihat Zaid itu i'tibarah yang pertama, kemudian dilihat pada selain Zaid itu i'tibarah yang kedua, dan dibandingkan maka lebih, dengan celak yang sama maka lebih bagus matanya Zaid. Wajah malu tamyizi, dan isim tafdil itu bisa beramal dalam tamyiz. Anak aktar minka malak, wafil jar wal majrur wal dharfi, Zaidun afdalu minka al yawm. Isim tafdil itu bisa jadi amil untuk tamyiz. Tamyiznya sebagai makmulnya. Anak aktar minka malak, aku lebih banyak uangnya daripada kamu. Dan juga bisa jadi amil untuk jar dan majrur atau untuk dharab. Zaidun afdalu minka, Zaid itu lebih utama minka daripadamu al-yawma pada hari ini. Kemudian berikutnya adalah ismul fi'li, bahwa salah satu anwa' isim fi'il. Ingat isim fi'il sepatutnya isim, maka dimasukkan dalam bab al-asma al-amila amala fi'li. Isim fi'il adalah bagian dari isim. Bahwa salah satu anwa' isim fi'il itu ada dua macam, ada tiga macam. Isim fi'il adalah isim yang maknanya fi'il. Makna. Jika dilihat maknanya maka maknanya fi'il. Jika dilihat lafadznya maka lafadznya isim. Dan isim fi'il itu adalah bagian dari isim. Mahwa bimakna al-amri wawa al-ghalib. Isim fi'il yang pertama adalah isim fi'il yang maknanya adalah amr. Walau al-ghalib inilah yang banyak, inilah yang paling banyak, inilah yang dominan. Isim fi'il yang paling banyak adalah isim fi'il amr. Kasfah bimakna uskut. Contohnya uskut, contohnya sah, dan artinya adalah uskut. Wamah bimakna inkasif. Dan kata-kata mah maknanya inkasif. Tahanlah. sah. Sah bagaimana uskut? Diamlah. Wa amina bagaimana istajib? Dan amin ini maknanya istajib, kabulkanlah. Kemudian wa alaika, alaika. Alaika itu bukan alang rujer, kanya domir, bukan. Alaika itu isim fi'il amr. Dan ada badannya ka dan statusnya jatah kitab yang bisa berubah sesuai dengan perubahan orang yang tidak bicara. Hakti kitab yang bisa berubah dengan perubahan orang yang tidak bicara. Alaika, alaikum, alaiki, dan seterusnya. Dan kesatuan antara alaika, ala dan harful kitab itu disebut isim fi'il amr. Alaika amr. Maknanya ilzamu, selalulah bersama dia. Dan dunaka maknanya khud. Maknanya khudhu, ambillah ini. Kita cerahkan sesuatu, dunak. Maknanya khudhu. Ilaika an, maknanya ibtahid. Ilaika ani, minggat sana. Ibtah, jauhlah dariku. Ilaika an, ilaika misalnya ilaika ani, pergi sana, menyingkirlah kamu, jangan dekat-dekat aku, dan semacamnya. Jadi yang mayoritas isim fi'il adalah isim fi'il amr. Kemudian yang kedua, ma huwa bi makna al-madhi. Isim fi'il yang maknanya adalah makna madhi. Disebut juga atau disingkat isim fi'il madhi. Hayhata di makna ba'uda. Hayhata itu maknanya ba'uda, mustahil atau jauh. Syatana maknanya iftarafa, sangat beda. Kemudian yang ketiga, mahuwa bimakna al-mudhari'i, yang bermakna fi'il mudhari'. Ketika jatuh, maka orang Arab akan mengatakan Allah. Kalau kita duh, kalau kita duh ya, jatuh. Kalau jatuh dengan orang Arab itu Allah. Maknanya apa? Kata-kata Allah di sini, Allah itu dinilai sebagai isim fi'il amr, isim fi'il mudhari'. Maknanya atau jauh, aku sakit. Dan uf bermakna atau terjal atau berjal. Dan kata-kata uf maknanya adalah atau berjal, aku bosan. Aku bosan. Bosan itu uf. Wayakmalu ismal fi'li, ismul fi'li amal al fi'li alladhi huwa bima'nahu wa la yadhafu wa la yataqaddamu ma'muluhu alayhi. Wa amma wa manuwina minhu fa nakiratun wa man lam yunawwan fa ma'rifatun. Dan ism fi'il ini ya'mal, bisa beramal dengan amal fi'il, yaitu beramal sebagaimana fi'il huwa bima'nahu, yang semakna dengan dia. Walai dhafu, isim fi'il ini tidak bisa jadi mudhaf. Walai taqaddamu ma'muluhu alaih, dan ma'mul isim fi'il amr juga tidak bisa berada di depannya isim fi'il amr atau isim fi'il. Ma'mul dan isim fi'il tidak bisa berada di depannya isim fi'il. Wama nuwina minhu fanakiratun. Ini Kenapa wala yudhafu dia tidak bisa jadi mudhaf? Disarannya dikatakan karena sebagaimana namanya, yaitu fi'il, isim fi'il. Maka dia punya sifat fi'il, tidak bisa jadi mudhaf. Wa manu ina minhu fanakiratun. Dan isim fi'il yang dibaca tanwin itu statusnya nakirah. Wa malam yunawwan, dan isim fi'il yang tidak dibaca tanwin fa ma'rifatun, maka statusnya dari isim ma'rifah. Isim fi'il itu ada yang bacaannya tanwin. Di sini dicontohkan, di syarahnya dicontohkan waihan. Dan ada yang isim fi'il yang tidak ditanwin. Nazali artinya anzil. Artinya ini isim fi'il. Isim fi'il ya, turun, ya, turun. Sifil amr. Nah, ini isim, dia ingat statusnya isim. Isim fi'il itu statusnya isim. Namanya isim ada ma'rifat, ada nakirah. Gimana bedakan? Itu ma'rifat dan itu nakirah. Dengan melihat keadaannya. Jika dia tidak ditanwin, maka statusnya apa? Ma'rifah. Dia isim ma'rifah. Jika dia bacaannya bertanwin, maka statusnya nakirah. Sedangkan isim fi'il yang bisa ditanwin dan bisa tidak, isim fi'il yang bisa ditanwin dan bisa tidak, maka ketika ditanwin dia nakirah, dan ketika dia tidak bertanwin maka dia ma'rifah. Contohnya sah. Sah itu bisa bisa ditanwin dan tidak bisa, dan bisa tidak ditanwin. Maka ketika kita tanwin sahih, bunyinya jadi sahih. Maka statusnya apa? Nakirah. Kalau tidak kita tanwin, sah kita sukun, ya, sah, maka artinya isimnya apa? Ma'rifah. Maka terdapat perbedaan antara makna sah dan sahih. Ketika ada orang ngobrol sesuatu, kemudian kita katakan sah, maka itu beda jika kita katakan sahih. Kalau kita katakan sah, maka apa tadi isimnya statusnya? Ma'rifat. Maka maknanya adalah diam dari pembicaraan yang sedang dibicarakan, dari topik yang sedang dibicarakan tertentu, diam dari perkara tertentu. Ini saya ngobrolin orang, maka kita bilang sah. Artinya diam untuk tema itu, topik itu. Namun kalau kita baca tanwin yang berarti nakirah, sahih, maka ya, diam dari semua topik pembicaraan. Sini dikatakan Masalah idza arabta bi uskut sukutan taman nawan tahu. Jika engkau ingin diam dan diam sempurna dari semua topik, dari semua topik, maka nawan tahu dalam kebaca tanwin sahih. Wahakam ta'alihi bi'anau nakiratun, dan penilai sah di sini nakirat. Aw as-sukuta al-mu'ayyan tarakta tanwinahu. Dan kalau cuma untuk diam dari perkara tertentu, topik tertentu, maka tidak usah ditanwin. Wahakam ta'alihi bi'anau ma'alihah, dan penilai dia statusnya adalah isim ma'alihah. Dijelaskan di syarah tanwinah. Dan kita masuk masalah tanazuk. Bab tanazuk fil amal. Ini juga satu bab yang tidak kita dapatkan di materi nahwu dasar. Tanazuk sama istighal tidak ada di enam dasar, tidak ada tanazuk dan tidak ada istighal. Bab tanazuk fil amal wa hakikatuhu ayataqaddam amilan aw aktsaru wa yata'akhkharu ma'mulun fa aktsara wa yakunu kullu wahidin min al awamiri al mutaqaddimati yadhubu dhalika al muta'akhkhira nahwu qawli ta'ala atuni ufrid 'alayhi kitaba wa qawlika dhabani wa akramtu zaidan wanahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Hakikat tanazuk adalah ayat taqad dan berada di depan, ada berada di depan kalimat, di depan kalam itu ada amilan itu dua amil. Au aktsar atau lebih. Wa ta'atu dan terletak di belakang kalam, ma'mulun satu ma'mul fa aktsar atau lebih. Wa kullu wahid setiap satu dari amil-amil yang berada di depan itu yaslub menuntut mencari dari kal mutaakhir makmul yang berada di belakang tadi. Jadi ada dua amil, makmulnya satu. Maka tanazuk, tanazuk artinya rebutan. Secara bahasa tanazuk artinya rebutan. Jadi ada dua amil atau ketiga amil, makmulnya cuma satu, kan rebutan. Mana yang kita nilai beramal? Yang depan apakah yang belakang? Maka setiap satu dari amil yang berada di tentu yaslub dari kan menuntut mencari makmul yang berada di belakang tadi. Contoh yang amilnya dua, makmulnya satu. Atuni ufrid 'alaihi kitaba. Di sini ada dua amil yaitu atuni dan ufrid, dan ada satu makmul yaitu kitaba. Berikan padaku dan bisa akan aku tuangkan badannya kita roh nanti mampas. Maksudnya berikan aku timah panas, akan aku tuangkan timah panas di sana. Maka atuni itu makmulnya kita roh. Ufrid juga makmulnya kita. Ada dua amil, satu makmul. Mana yang kita nilai beramal? Kita itu jadi maf'ul bihnya mana? Apakah jadi maf'ul bihnya atuni atau jadi maf'ul bihnya ufri? Coba yang lain. Amilnya dua, makmulnya satu. Dorobani wa akramtu zaidan. Jadi ada dua amil yaitu doroba, dorobali dan akramtu. Kemudian ada satu makmul yaitu zaid. Dan dalam kalimat ini yang dinilai beramal adalah akramtu. Buktinya dibaca zaidan. Wa akramtu zaidan. Karena yang dinilai beramal pada zaid adalah akramtu, jadi makmul bih. Karena kalau dorobali yang beramal, maka dia harus jadi fa'il. Zaid memukulku dan aku memuliakan zaid. Itu maksudnya kalimatnya. Zaid memukulku, aku menghormati dan memuliakan Zaid. Namun zaidnya cuma disebut sekali. Namun mau mengucapkan dua hal. Enggak mau kemudian boros zaid, cukup zaid satu. Namun mau dua kalimat, dua pernyataan. Namun enggak mau boros-boros zaid. Dorobani zaidun wa akhamtu zaidan. Ini terlalu boros zaid. Zaidnya satu saja. Kata jadilah tanah azul dalam kalimat ini. Contohnya contoh bentuknya adalah ada tiga amal satu makmul. Allahumma salli, ya Allah berikan selawat, ya Allah pujilah, wa sallim berilah keselamatan, wa barik berilah keberkah ala Muhammad. Kata Muhammad. Ala Muhammad ini makmul. Yang mau bekerja, yang mau beramal dengan Muhammad ini ada salli, ada salim, ada barik. Wala khilafa fi jazi i'mali ay al-amilaini aw al-awamili syi'ta. Wa innamal khilafu fil aula. Tidak ada perbedaan di antara para ulama nahwu tentang bolehnya i'mal mengamalkan mana saja dari amil. Dari dua amil atau dari beberapa amil yang kau inginkan. Namun wa innamal khilaf, akan tapi perselisihan terjadi adalah fil aula. Manakah yang lebih afdal? Diamalkan yang kedua, amil yang kedua, ataukah amil yang pertama, ataukah amil yang paling dekat dengan makmul, ataukah yang paling jauh. Faktar al-Basriyun i'mal tsani li qurbi. Maka ulama-ulama nahwu Basrah, madhab Basrah, memilih untuk mengamalkan amil yang kedua dengan alasan dialah yang lebih dekat dengan makmul. Waktara al-kufiyun i'mal al-awwal li tabtihi. Sedangkan ulama-ulama nahwu kufah itu memilih untuk mengamalkan yang pertama dengan alasan dia yang duluan. Dia duluan jalan yang lebih berhak. Dia duluan datang, baru muncul itu, ya, dia lah yang lebih berhak. Enggak, dia lebih dekat. Yang lebih dekat dia lebih berhak. Maka terdapat perbedaan mana yang lebih diutamakan, kedekatan ataukah masalah dulu-duluan. Ini perbedaan Basriyun dan Kufiyun dalam masalah ini. Fa'in a'mal fa'al awwala a'mal fa'atani fi domiri zalikal ismi al-mutanazza'i fihi fatakul qama wa qa'ada akhawaka wa darabani wa akramtuhu zaid wa darabani wa akramtuhuma akhawaka wa marafi wa marartubihima akhawaka Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa ala ma'amati. Jika engkau a'mal fa'al awwal, engkau mengamalkan amil yang pertama pakai mazhab kufah. Pakai mazhab kufah. Jika engkau katakan bahasanya makmul yang ada itu adalah makmul dari yang pertama, maka akmal tasani fi domiri zalikal ismi. Maka engkau amalkan yang kedua, amil yang kedua tersebut pakai domir. Domir untuk isim mutanazza' tadi. Isim mutanazza' itu makmulnya. Qama wa qa'ada akhwaka, contohnya misalnya qama wa qa'ada akhwaka, berdiri dan duduk dua saudaramu. Maka kita pilih yang beramal adalah amil pertama, yaitu koma. Jadi fi'il, maka fi'il apapun fa'ilnya dia mufrad, koma. Fa'ilnya apa? Akhawata. Fa'ilnya musanna, dua saudara. Nah, bagaimana nasab kok ada? Nasab kok ada gimana? Maka dia beramal pada isim dhamir, pada dhamir dari akhwata. Akhwata dhamirnya apa? Dua. Dhamirnya dua. Maka kemudian kok ada. Sehingga kalau mau diterjemahkan, berdirilah dua saudaramu dan keduanya duduk. Darabani wa aqamtuhu Zaidun. Jika kita mengamalkan yang pertama, maka darabani wa aqamtuhu Zaidun. Darabani ini butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Zaidun. Lalu bagaimana nasib aqam? Aqamtu. Maka nasib aqamtu kita gunakan dia untuk beramal pada dhamir. Dhamir dari Zaid apa? Huwa. Maka kemudian kita tambahkan pada akram pun jadi akram tubuh. Dan apa statusnya? Statusnya Zaid untuk akram tubuh maf'ul bih. Maka akram tubuh kita taruh pada akram tubuh ini dhamir dengan status nasab sebagai maf'ul bihnya. Beda dengan akwaka. Akwaka statusnya fa'il untuk baik ko'ama ataupun ko'ada. Maka dhamirnya adalah alif qa'ada. Dan alif inilah yang sebagai jadi fa'il untuk qa'ada. Darabani aqamtu ma aqwata. Artinya darabani aqwata wa aqamtu ma. Wa marfi wa martu bihi ma aqwata. Maknanya marfi aqwata wa martu bihi ma. Ya, jika amalnya tadi yang ada tiga tadi salim berbarik, jika kita jadikan yang beramal adalah yang pertama yaitu salim, maka ala Muhammadin itu adalah makmalnya salim. Kemudian gimana nasib salim sama barik? Ya, kita kasih doang ya untuk beramalnya salim sama barik. Maka untuk salim ditambahi alaihi, salim alaihi, untuk barik ditambahi alaihi. Sedangkan ala Muhammad ini punyanya salli. Maka kalau kita mengamalkan yang pertama, maka bunyi jadi salli wa salim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Jadi jika kita mengamalkan yang pertama, kita pakai madhabnya kufi. Wain akmal tasani, jika engkau mengamalkan ambil yang kedua dengan alasan karena dia adalah yang lebih dekat, maka lebih dekat dan lebih berat. Satu yang ngejar-ngejar satu tetangga, satu bukan tetangga, lebih berat tetangga ini punya haknya hak tetangga. Itu prinsipnya Basri dalam masalah ini. Yang lebih dekat itulah yang lebih berat. Karena enggak mungkin dibagi dua. Wain amal katanya, jika engkau mengamalkan amil yang kedua, fa in tada al awal ila marfu'in atmartahu. Maka jika amil yang pertama itu butuh pada isim marfu atmartahu, maka kau berikan dhamir untuk amil yang pertama tadi. Qoma wa qa'ada akhawa. Qa'ada akhwata kita katakan, akhwata ini makmun dari qa'ada. Gimana nasabnya koma? Kita kasih, dia butuh apa? Butuh isim marfu. Sudah, kita kasih dhamir. Koma. Wani saja ila mansubin au majrurin hadzab tahu. Dan jika istaja, jika amil yang pertama itu membutuhkan isim mansub atau isim majrur, maka hadap dan dibuang saja. Karena ayat, bagaimana ayat? Atuni ufrik alaih kita. Karena atuni kita, ya, dia butuh itu mantuk. Atuni ini yang kita jadikan beramal adalah ufrik. Kita letakkan sebagai amilnya adalah ufrik. maka atuni di sini membutuhkan maf'ul, maf'ul tsani, maka bisa dibuat. Dan apa yang sesuai dengan ayat itu yang dipahami, karena ayat Quran itu yang paling pas. Maka dari mazhab Basri atau Kufi ini kita lihat bahwasanya Al-Quran memakai yang dipakai dalam masalah ini dan sejalan dengan i'rabnya, nahwunya Basri. Maka yang lebih pas dalam hal ini adalah mengikuti nahwunya ulama Basrah. Contoh yang lain, darabtu wa darabani akhawaka. Darabtu di sini mau mengatakan aku memukul dua saudaramu dan dua saudaramu memukul aku. Kalau kita amalkan darabani akhawaka, maka akhawaka jadi fa'il untuk darabani. Gimana maksud darabtu? Dia membutuhkan isim mansub sebagai maf'ul bih. Dan itu sejalan dengan domir. Domir akhwaka itu huma. Maka huma ini boleh dibuat. Kalau marfu yang harus dicantumkan. Wa marartu wa marabi akhwaka. Kemudian babu ta'ajub. Ini juga bab yang tidak kita dapatkan di Nahwu Dasar. Walahu sighatani. Ta'ajub itu ada yang sama'i, ada yang qiyasi. Ada yang sama'i dan ada yang qiyasi. Ada yang cuma mengikuti orang Arab, semacam kata-kata lillahi. Lillahi dur. Lillahi turun itu makna sudah ta'ajub. Diartikan kita ta'ajub, jangan diartikan lafad, terlafad nanti memang tidak bisa dipahami. Milik Allah turun permata. Lillahi itu betapa indahnya, atau amboy atau yang lainnya, duhai bagusnya, atau kata-kata ta'ajub dalam bahasa kita, wah atau semacamnya. Kali ini sama'i, kita ikuti orang Arab. Orang Arab pakai apa? Kata-kata apa yang dipakai untuk ta'ajub? Lillahi dur atau yang lain. Nah, ada yang kreasi, yang bisa kita buat sendiri. Kita bisa berkreasi. Walau musibatani, yang untuk ta'ajub inilah, yang kreasi inilah kita bahas di bab ini. Walau musibatani. Dan ta'ajub yang qiyasi maksudnya itu memiliki dua wajah. Sirah di sini yang maknanya wajah. Yang pertama, ma'af ala zaidah. Ma'af ala zaidah. Ada wajah af'ala, ada ma, setelah itu ada af'ala, setelah itu isim mansub. Betapa gantengnya zaid, ma'af ala zaidah. Betapa hebatnya Zaid, maklum afdolahu. Betapa utamanya dia, betapa istimewanya dia. Wa ma'a'lamu, betapa pintarnya dia. Kalau ma'af ala Zaid, jadi i'rabnya bagaimana? Ma mubtada bimakna syai'un 'adzim. Af'ala fi'lun madhin wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban ya'udu ila ma. Wal ismul mansubu al muta'ajjabu minhu maf'ulun bihi wal jumlatul khobaru ma. Maka i'rab dari ma'af ala zaidah, ma itu sebagai mubtada bimakna syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan af'ala itu fi'il madhi, namun fa'ilnya harus dhamir mustatir wujuban. Berarti tidak pernah nampak ya. Dan mustatir fihi wujuban, kembali ke ma. Sedangkan isim mansub setelah af'ala, dia statusnya muta'ajjab minhu, sesuatu yang dikagumi. Ini statusnya maf'ulun bihi, maf'ulun bihi dari af'ala. Wal jumlah itu dan jumlah yaitu af'ala zaidan ini adalah khobarnya ma. Maka ada jumlah ismiyah. Mas sebagai mubtada, af'ala zaidan sebagai khobar dan khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Af'ala fi'ilnya, fa'ilnya namanya mustatir, wujuban kembali meskipun huwa namun wujuban tidak biasanya. Kalau damir mustatir itu huwa itu jawazah, namun untuk surah ta'ajjud damir mustatir huwa namun dia wujuban. Masalah tsani aku dan wazan yang kedua af'il bi zaidin. Maknanya ta'ajjud yang diterjemahkan telah. Jangan diterjemahkan telah apa nanti tidak. Makhluk nanti indahkan Zaid, kan? Makhluk. Jadi maknanya dengan ta'ajud. Gunakan bahasa kita ini menunjukkan ta'ajud. Akhir di Zaid. Betapa indahnya, betapa cakapnya Zaid. Akhir di betapa mulianya Zaid. Ambil mulianya wah, cakapnya Zaid. Gimana i'rabnya? Fa'af'il fi'lun labduhu labdul amri wa maknahu at-ta'ajjubu. Af'il adalah fi'il, lafadnya lafad fi'il amr, namun maknanya adalah ta'ajjub. Walaysa fi dhamirun, tidak ada padanya dhamir. Padahal kalau fi'il amr dalam bentuk af'il untuk satu orang tunggal itu ada dhamir wujuban aslinya pada asalnya untuk ya fil amr itu af'il itu dhamirnya mustatir wujuban. Dan di sini dikatakan enggak laisa fi dhamir untuk yang untuk sirat aja enggak ada di dalamnya dhamirnya. Wa bi zaidin fa'il dan bi zaid itu fa'ilnya. Wa atlu qaulika ahsin bi zaidin wa ahsana zaidun adalah ahsana zaidun. Dan asal muasal dari kalimat ahsin bi zaidin atau makna dari ahsin bi zaidin adalah ahsana zaidun. Apa yang dimaksud ahsana zaidun? Sara za husni. Jadilah Zaid itu memiliki kebagusan. Sebagaimana fi'il awraqa asyajaru, pohon itu sudah memiliki daun. Awraqa sudah berdaun. Siapa asajaru? Apa asajaru pohon itu? Summa ghuyirat sighatuhu ila sighatil amri. Kemudian ahsana zaitun tadi ghuyirat diubah bentuknya menjadi sighah amr, menjadi ahsin. Faqabuha isnaduha ila dhahir. Dan dinilai buruk kalau dimusnadkan ke isim dhahir. Dinilai buruk dalam pandangan orang Arab kalau ahsin zaidan. Jika disandarkan ke isim dhahir, artinya dinilai buruk jika bunyi kalimatnya adalah ahsin zaidan. Tadi ahsana ghuyirat dubah menjadi silatil amri, ahsin. Namun qabuha dinilai buruk jika disandarkan pada isim dhahir, artinya dinilai buruk kalau bunyi kalimatnya ahsin zaidan. Fazidat al-ba' bil fa'il. Maka ditambah ba untuk fa'il. Ini demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore ini. Insyaallah kita selesaikan besok pagi. Insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti kan basri ya? Nek, enggak pakai alaihi alaihi. Yang untuk salim sama barik itu enggak pakai alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Kenapa? Karena salim sama barik kan membutuhkan isim majrur. Kalau dia butuhnya isim majrur atau mansub dibuang. Hanya dinampakkan kalau dia butuh isim mafu'. Jika kita beramal untuk pakai basri, yaitu yang beramal yang paling dekat. Di alam Muhammadin itu ta'aluknya ke